الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني حفظكم الله pada kesempatan yang sebelumnya kita telah membahas apa? Hukum meninggalkan sholat setelah dibuka bukunya. Pertanyaannya sekarang, apa hukum orang yang meninggalkan sholat? Siapa yang bisa menjawab? Boleh. Anda kata ni. Ahsan tabarakallahu fiik. Meninggalkan salat itu terbagi menjadi dua keadaan. Keadaan yang pertama, seseorang yang meninggalkan salat karena mengingkari hukumnya. Dikatakan salat, dia mengatakan salat enggak wajib. Maka ini apa hukumnya? Kafir. Apakah terjadi perbedaan di antara para ulama? Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Karena orang yang mendustakan kewajiban Al-Quran atau kewajiban salat, berarti dia telah mendustakan apa? Al-Quran. Karena Al-Quran memerintahkan kita untuk mengerjakan salat. Dan yang mengingkari hukum kewajiban salat, berarti dia telah mendustakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sampai kepada kita dengan derajat-derajat yang sahih. Maka barang siapa yang mendustakan satu ayat, berarti dia mendustakan seluruh Al-Qur'an. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, meninggalkan salat karena malas. Ini apa hukumnya? Terbagi menjadi dua keadaan. Yang meninggalkan sholat karena malas, mengedepankan hawa nafsunya, ini terbagi menjadi dua keadaan. Keadaan yang pertama, meninggalkan sholat secara keseluruhan. Ditanya apakah sholat itu wajib, dia mengatakan sholat wajib, tapi malas, gak mau mengerjakan. Tidak mengingkari hukumnya, tapi dia malas. Malasnya di sini sama sekali tidak pernah mengerjakan sholat. La subuh, wala zuhur, wala asar, wala maghrib, wala isya. Tidak pernah sholat sama sekali. Maka ini apa hukumnya? Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Dan yang rajih, yang tidak meninggalkan atau yang meninggalkan sholat secara keseluruhan, maka dihukumi orang tersebut adalah kafir. Karena sekian dalil yang ada, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Dari Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, ما سلقكم في سقر. Apa yang menyebabkan kalian terjerumus ke dalam سقر, neraka yang paling dalam? Mereka menjawab apa? قالوا لم نكن من المصلين. Mereka semuanya menjawab, kita bukan orang-orang yang mengerjakan sholat, meninggalkan sholat. Di dalam api neraka yang paling dalam. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalat wattaba'u syahwat, akan datang generasi-generasi setelah mereka mengikuti syahwatnya, meninggalkan salatnya. Fa sawfa yalqauna ghayya, mereka mendapatkan ghayy, azab dalam api neraka jahannam. Ini dari ayat. Dari hadis-hadis Nabi SAW banyak sekali, al ahdul ladzi bainana wa bainahum al kufur. Perjanjian kita dengan mereka adalah kekafiran, yaitu salat. Faman tarakaha faqad kafar, barang siapa yang meninggalkan salat maka telah kafirlah dia. Nah. Ini hadis-hadis yang menunjukkan tentang kafirnya orang yang meninggalkan salat secara keseluruhan. Kemudian keadaan yang kedua, meninggalkan sholat separuhnya dikerjakan. Kadang-kadang mengerjakan, kadang-kadang ditinggalkan. Kalau yang pertama tadi, semuanya. Kalau yang ini sebagian dikerjakan, sebagian ditinggal. Sekali lagi perbedaan pendapat di antara para ulama warajih. Dan ini merupakan tarjihnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim bahwa dia tidak dihukumi kafir. Akan tetapi dia berada di dalam wa'idun syadid, ancaman yang keras. Kalau terus-terusan demikian, dia akan meninggalkan sholatnya. Ancaman yang keras dan berhati-hati. Naam, dan berhati-hati. Ikhwani hafizakumullah, pada kesempatan kali ini, sekali lagi kita belum memasuki kitab nasihat bagi sang pembicara pertama, kemudian kepada para hadirin kedua. Hendaknya kita melaksanakan salat diusahakan, bukan diusahakan. Hendaknya kita melaksanakan salat secara berjamaah di masjid, berjamaah dan di masjid. Karena ini merupakan perkara yang banyak ditinggalkan kaum muslimin pada zaman sekarang. Salat-salat tapi bermudah-mudahan. Tidak mengerjakannya di masjid secara berjamaah dan dia bukan orang yang mendapatkan uzur. Dia bukan orang musafir dan dia bukan orang yang sakit. Maka nasihat bagi sang pembicara pertama kepada para hadirin sekalian, senantiasa kita melaksanakan sholat ini secara berjamaah dengan kaum muslimin di dalam masjid. Karena ini merupakan perkara yang amat sangat disyariatkan. Bahkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a fa ahsana al-wudu'." Barang siapa yang berwudu dengan sebaik-baiknya wudu, sempurna wudunya sesuai dengan bimbingan sunnah. "Man tawadda'a fa ahsana al-wudu', thumma ata ila al-masjid la yukhrijuhu illa lis-salat." Kemudian setelah dia berwudu, kemudian dia berjalan menuju masjid. Dan jalannya dia ke masjid ini bukan untuk jual beli. Bukan untuk bertemu teman-temannya, tidak. Tujuannya untuk mengerjakan apa? Mengerjakan sholat. Dia keluar dari rumahnya, datang ke masjid untuk melaksanakan sholat. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Lam yakhtu anhu khutwatan illa rufi'at biha darajah wa khutta binha khati'ah." Maka pada setiap langkahnya, satu langkah Allah subhanahu wa ta'ala angkat derajatnya, dan satu langkah Allah subhanahu wa ta'ala hapuskan dosanya. Subhanallah. Kalau 100 meter rumah kita dari masjid, sudah berapa langkah yang kita lampaui menuju masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah? Tinggal dihitung. Satu menghapuskan dosa, satu mendapatkan derajat pahala. Hatta yadkhulal masjid, sampai dia masuk ke dalam masjid. Fa idza dakhala al masjid kana fi shalat ma damat as salatu tahbisu. Kemudian kalau sudah masuk di dalam masjid, dia diberikan ganjaran seperti orang yang melaksanakan salat karena dia menanti datangnya mereka melaksanakan salat. Jadi menunggunya kita di masjid diberikan pahala seperti kita di salat dan kita enggak salat. Datang ke masjid, belum qomat, menunggu. Sholat dua rakaat tahiyatul masjid, menunggu. Menunggunya kita diberikan pahala seperti orang yang sholat sampai datangnya imam. Iqamat dan ditegakkan sholat. Wal malaika yusalluna alaih. Madama fil majlisil ladhi yusallafi. Dan malaikat akan terus memberikan salawat kepadanya, mendoakan orang itu selagi dia duduk di tempat sholat. Diberikan pahala sholat dan para malaikat, ini wajib kita imani, termasuk iman kepada hal ghaib, wajib untuk kita imani. Malaikat mendoakan kita selagi dia duduk di tempat sholatnya. Allahumma ghafir lahu, ya Allah ampunilah dia, ya Allah ampunilah dia, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia, Allahumma tub alaih, ya Allah terimalah taubatnya. Ma lam yuhdith fi, ma lam yu'dhi fi. Sabda Nabi alaihi salatu wasalam, akan terus mendapatkan doa dari para malaikat selagi dia tidak mengganggu orang yang lain dan selagi dia tidak membatalkan wudhunya. Ini fadilah ya ikhwani hafizakumullah. Melaksanakan salat berjamaah, diangkat derajatnya, dihapuskan dosanya, diberikan doa oleh para malaikat. Masya Allah, salat berjamaah. Terlebih lagi salat isya yang sejenak lagi kita akan lalui, dan salat apa? Al-Fajr. Yang banyak di antara kaum muslimin meninggalkan salat tersebut, imma berjamaah atau meninggalkannya secara keseluruhan, walaupun di rumahnya ditinggalkan isya dan salat subuh. Padahal Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, man shallal isya'a fil jama'ah, barang siapa yang salat isya secara berjamaah, faka'annama qama nisfal lail, ibaratnya dia menjalankan salat separuh malam. Kalau malam 10 jam kita salat isya secara berjamaah, ibaratnya kita diberikan pahala salat selama 5 jam separuh malam. Subhanallah, salat berjamaah. Wa man shalla al-isya'a wal fajra fil jama'ah, barang siapa yang salat isya dan subuh secara berjamaah, faka'annama qama al-laila kullah, dia berarti sudah salat malam sepenuhnya. Allahu akbar, Allahu akbar. Salat isya dan subuh berjamaah, salat malam seluruh malam 10 jam. Dan ini merupakan ciri-ciri orang munafikin. Orang munafik, mereka sengaja meninggalkan salat isya dan salat fajar. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Mereka orang-orang munafikun, kalau mereka didirikan salat, mereka bangkit dalam keadaan malas. Yura'una an-nas, tujuan mereka salat supaya dilihat umat manusia. Wala yadhkuruna Allah illa qalila, dan mereka tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit saja. Jadi orang munafikin salatnya supaya dipandang umat manusia riya dan supaya didengar sum'ah. Zaman dulu enggak ada lampu. Zaman dulu enggak ada lampu. Enggak ada neon, enggak ada cahaya. Jadi sholat-sholat yang bisa dipandang oleh para sahabat, orang-orang munafikin hadir di masjid. Duhur, asar, maghrib, karena masih bisa dilihat. Tapi kalau sudah masuk waktu malam, isya, dan sholat subuh, mereka tinggalkan. Karena kenapa? Malam gak ada yang bisa melihat. Sholat, gak sholat, para sahabat gak ada yang tahu. Makanya ciri-ciri mereka orang munafikin ini. Gak sholat isya, gak sholat subuh. Dalam hadis Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azkalus salat 'alal munafikin," salat yang paling berat bagi orang-orang munafik, salatul isya wa salatul fajr, salat isya dan salat subuh. "Law ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwa." Kalau seandainya mereka mengetahui fadilah, keutamaan, keuntungan yang akan diambil dari salat dua di atas isya dan fajar, la atauhuma walau habwa, mereka akan mendatangi dua salat itu walaupun dalam keadaan merangkak. Walaupun dalam keadaan apa? Merangkak. Kalau mereka mengetahui fadilahnya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari, sebab kenapa salat isya dan salat subuh berat bagi orang-orang munafikin, li kuwati da'i ila tarkiha, Kata beliau, karena memang besarnya motif dan dukungan untuk meninggalkan dua sholat tersebut. Besarnya motif dan dukungan yang kuat untuk meninggalkan dua sholat tersebut. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, li'anna waqta al-isya waqta sukun wal-raha. Karena isya ini waktu yang tenang, santai, waktunya istirahat. Waktu tenteram, pengen duduk dengan keluarga anak-anak. Waktu isya. Wa waqta al-fajr waqtu ladzatin lin-naum. Adapun waktu salat fajr, waktu lezat-lezatnya umat manusia di dalam tidurnya. Ini yang membuat berat dikerjakannya sholat tersebut. Maka jangan sampai seperti orang-orang munafikin. Diusahakan. Dan saat ini cara dan wasilah itu banyak. Bisa dengan alarm. Bisa dengan pengeras suara. Bangun sholat subuh. Ini kadar yang wajib. Maka sholat berjamaah sekali lagi disyariatkan. Sampai-sampai kata Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Majmu' Syarah Al-Muhadzab, fal jama'atu ma'murun biha. Salat jama'ah ini diperintahkan lil ahadith al-kathira al-mashhura wa ijma'il muslimin. Karena banyaknya hadith-hadith dan hadith-hadith tersebut masyhur, terkenal, menjelaskan tentang disyariatkannya salat berjamaah. Dan ini merupakan konsensus para ulama, ijma, kesepakatan di antara para ulama. Sekali lagi, ijma disyariatkannya apa? Salat berjamaah. Begitu pula perkataan Ibnu Hubairah. Kata Ibnu Hubairah, wa ajma'u ala anna salatal jama'ati masyru'atun. Sepakat di antara umat manusia, kaum muslimin, para ulama, bahwasanya salat berjamaah ini disyariatkan. Wa yajib idharuha linnas, dan wajib menampakkan syiar ini kepada umat manusia. Karena ini syiar Allah Subhanahu wa taala, wajib ditampakkan. Ini apa? Kesepakatan di antara para ulama, sepakat. Yang terjadi perbedaan di antara mereka mengenai apa? Hukumnya. Apa hukum sholat berjamaah? Ini yang terjadi perbedaan. Kalau disyariatkannya, jawabannya na'am. Disyariatkan. Ada perbedaan pendapat? Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ijma'. Perbedaan yang ada kepada hukumnya. Apa hukum sholat berjamaah? Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama sampai 3 mazhab. Hukum salat berjamaah berbeda pendapat di antara para ulama sampai 3 mazhab. Perkataan yang pertama, bahwasanya salat jamaah hukumnya sunnah mustahabbah, sunnah yang sangat dianjurkan. Berarti kalau sunnah dikerjakan bagus, enggak dikerjakan enggak apa-apa. Dan ini mazhabnya Al-Malikiyah. Ini mazhabnya Imam Malik. Perlu diketahui. Yang berpendapat bahwasanya salat berjamaah adalah sunnah, bukan Imam Syafi'i. Kalau kita tanya orang-orang Indonesia yang mereka katanya bermazhab Syafi'i, apa hukumnya salat jamaah? Sunnah. Ngakunya Syafi'i. Imam Syafi'i tidak berpendapat sama sekali bahwasanya sholat jamaah ini adalah sunnah. Tidak. Yang berpendapat sholat jamaah sunnah adalah Imam apa? Malik. Imam Daril Hijrah. Dan para pengikutnya dari kalangan Al-Maliki. Dalil mereka hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim muttafaqun alaih dari sahabat Ibnu Umar. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, salatul jama'ati tufadzil ala salatil fadzi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih afdal lebih baik, lebih mulia daripada sholat sendiri dengan berapa derajat? 27. Di dalam riwayat Abu Hurairah enggak disebutkan tujuhnya, sekian dan 20. Di dalam riwayat Ibnu Umar disebutkan 27. Daripada sholat sendiri. Nah, di sini kata mereka, sholat jamaah mendapatkan pahala 27, berarti sholat sendiri mendapatkan apa? 1. Berarti boleh. Ini dalil mereka. Kemudian pendapat yang kedua, bahwasanya sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Dan ini pendapatnya Imam Syafi'i wa Syafi'iyah dan para pengikutnya. Bahwasanya salat berjamaah hukumnya apa? Fardhu kifayah. Yang namanya fardhu kifayah, idza qama ahad saqata 'anil baqiyyah. Kalau ada satu di antara mereka salat berjamaah, maka telah gugur kewajiban bagi yang lain. Satu daerah, satu tempat. Ini daerah apa namanya? Hah? Ubung. Kelurahan apa ini? Hah? Banjar. Kecamatan? Hah? Kalau di Kelurahan Banjar sini. Nah. Semuanya tidak ada yang mengerjakan salat berjamaah. Menurut pendapatnya Imam Syafi'i, semuanya berdosa. Tapi kalau ada yang sholat berjamaah, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Ini pendapatnya siapa? Imam Syafi'i. Pendapat yang ketiga, pendapat yang terakhir, bahwasanya sholat berjamaah hukumnya fardun aini atau fardu ain. Wajib atas masing-masing kaum muslimin. Lelaki di antara mereka dan mereka mampu dan tidak memiliki udzur, hukum salat berjamaah wajib pada setiap individu di antara mereka, kecuali apabila ada udzur. Yang meninggalkan salat berjamaah, maka dia mendapatkan dosa dan sholatnya sah. Saya ulangi, pendapat yang ketiga, bahwasanya sholat berjamaah adalah wajib aini pada setiap individu, wajib, dan dia meninggalkan, bagi yang meninggalkan sholat berjamaah, maka dia mendapatkan dosa dan sholatnya apa? Sah. Sholatnya sah, tapi dia mendapatkan dosa. Dan ini pendapatnya Abu Hanifah dan Imam Ahmad ibn Hanbal, dua dari madzhabul arba'. Pendapatnya Abu Hanifah wal Hanafiyah dan pendapatnya Imam Ahmad dan Hanabilah, dan ini merupakan pendapatnya jumhurul ulama dan ahlul hadis. Ini pendapatnya jumhur dan ahlul hadis, bahwasanya salat berjamaah hukumnya wajib. Dalilnya ya Ustaz, yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'a ar-raqi'in. Tegakkan salat, tunaikan zakat, tegakkan salat, tunaikan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Di sini disebutkan dengan lafaz yang jamak, rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Berarti apa maksudnya? Jamaah. Dan ini perintah dalam Al-Quran. Perintah Allah Subhanahu wa taala hukumnya apa? Wajib. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, di kancah pertempuran, di kancah peperangan, Ketika Nabi berperang melawan orang-orang musyrikin, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa idza kunta fihim." Wa idza kunta fihim. Apa kelanjutannya, ikhwan? Fa aqamta lahum as-salat, faltakum ta'ifatun minhum ma'aka, waliyakhudhu aslihatahum. ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. Terjemahannya secara ringkas. Wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, apabila engkau bersama mereka, para sahabat di tengah-tengah pertempuran bersama kaum musyrikin, tegakkan salat kalau sudah sampai waktunya. Di mana ini ikhwan? Pertempuran. Datang waktu sholat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk melaksanakan sholat berjamaah bersama para sahabat. Maka Nabi di depan, saf pertama di belakang beliau, dan pedang dipegang. Saf pertama sholat bersama Nabi. Saf yang kedua menghadap kepada musuh sambil membawa senjata untuk menjaga apa? Saf yang pertama dan menjaga siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Ini salat khauf. Dan ada tiga cara. Nanti insyaallah akan sampai. Wal tati ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak. Orang-orang yang ada di saf kedua kan belum salat. Kalau orang-orang yang di saf pertama sudah bersujud, melakukan rakaat yang pertama, maka saf yang di pertama tadi mundur ke belakang. Saf yang kedua maju ke depan. Aliyakhudhu hidrahum wa aslihatahum. Maka saf yang di belakang tadi yang sudah sholat satu rakaat siap siaga sambil membawa senjata mengarah kepada musuh, bukan ke kiblat kalau musuhnya berhadapan dengan kiblat, untuk menjaga saf yang di belakang. Di sini menyebutkan kepada kita bahwasanya di kancah peperangan saja Nabi alaihi salatu wassalam diperintahkan untuk melaksanakan salat berjamaah. Seperti itu cara. Yang saf pertama satu rakaat dulu kemudian mundur, saf kedua baru maju ke depan salat bersama Nabi alaihi salatu dengan pedang mereka. Ini yang disebut dengan apa? Salatul khauf, dan insyaallah akan sampai kepada kita. Ini yang kedua. Di kancah peperangan saja mereka salat berjamaah. Kemudian dalil yang ketiga. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui ada beberapa orang yang tidak salat berjamaah, dan Nabi alaihi salatu wasallam dalam keadaan marah kepada mereka. Walladzi nafsi biyadi, demi jiwaku yang berada di tangannya, laqad hamamtu an amura bihatabin yuhtab. Aku memiliki keinginan yang besar, aku berkeinginan untuk mengumpulkan kayu bakar, disulut kayu bakar. Aku berkeinginan untuk mengumpulkan kayu bakar. Thumma amura bis-salati fayu'adzin biha. Kemudian aku akan merintahkan untuk melaksanakan salat. Dan mereka melantunkan azan. Thumma amura rajulan fayusalli bin-nas. Kemudian aku akan perintahkan seorang untuk salat bersama kaum muslimin. Wa ati ila rijalin yatakhallafuna 'anis-salat. Fauharrik buyutahum binar, dan aku akan mendatangi mereka-mereka yang tidak sholat di masjid. Aku bakar rumah-rumah mereka dengan api. Ini keinginan Nabi alaihissalatu wassalam. Baru keinginan saya. Kalau seandainya hukumnya fardu kifayah, maka cukup Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat bersama siapa? Para sahabatnya di masjid. Kalau ini hukumnya apa? Fardu kifayah. Kalau hukumnya fardhu kifayah, cukup Nabi SAW bersama para sahabatnya di masjid. Kalau salat berjamaah hukumnya sunnah, pendapat yang pertama tadi, maka ada apa Nabi SAW berkeinginan sampai ingin membakar rumah-rumah mereka yang tidak mau melaksanakan salat berjamaah atau menyelisih salat berjamaah? Menunjukkan wajibnya salat berjamaah. Ini dalil yang ketiga. Dalil yang keempat di dalam riwayat Muslim masih sama dari sahabat Abu Hurairah, bahwasanya ada seorang buta atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat buta mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam dan dia berkata, ya Rasulullah, inni rajulun a'ma, aku ini orang buta, enggak bisa melihat. Laisa liqa'idun yakuduni ila al-masjid, dan aku tidak punya orang yang bisa mengantarku kepada masjid. Fasa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam an yurakhhis lahu fayusalli fi baiti, dan sahabat yang buta tersebut ingin meminta izin kepada Nabi agar salat di rumahnya. Dikasih izin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah sahabat tersebut berpaling, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil, "Atasma'un nida' bis-salat?" Apakah engkau mendengar panggilan untuk salat? Sahabat tersebut mengatakan, "Na'am ya Rasulullah." Qala ajib. Datangi. Tegakkan seruan tersebut untuk melaksanakan salat. Ini siapa ya ikhwan? Orang yang buta diperintahkan untuk melaksanakan salat berjamaah. Siapa yang buta ini? Naam. Ahsanta ya Abaluthi, barakallahu fi. Ibn Ummi Maktum. Siapa namanya? Siapa namanya ikhwan? Amr. Amr Ibn Ummi Maktum Al-Qurashi Al-Amiri. Ibn Ummi Maktum ini qadimul Islam. Islamnya dari awal. Sahabat termasuk sahabat yang lama sekali di kota Mekah. Ibn Ummi Maktum, dan dia buta. Masuk Islam. Dan hijrah bersama Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya ke kota Madinah. Dan beliau tukang azan di Madinah. Ibn Ummi Maktum ini tukang azan di Madinah. Gantian bersama siapa? Bilal. Ibn Ummi Maktum yang buta. Dan di antara fadilah sahabat ini yang buta tadi, setiap Nabi alaihi salatu wassalam pergi untuk berjihad, diberikan amanah untuk menjaga kota Madinah kepada Ibn Ummi Maktum, dan dia buta. Amanahnya kota Madinah diberikan kepemimpinannya kepada siapa? Ibn Ummi Maktum. Anehnya lagi, beliau mati dalam keadaan syahid fi sabilillah, ikut jihad. Buta ya ikhwan. Di dalam peperangan Al-Qadisiyah pada tahun 14 Hijriah. Meninggal setelah 4 tahun meninggalnya Nabi alaihi salatu wassalam, syahid di dalam peperangan Al-Qadisiyah. Barakallahu fikum. Jadi sahabat tadi Ibn Ummi Maktum minta izin sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak dikasih. Diperintahkan untuk melaksanakan salat. Kemudian dalil yang terakhir, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari sahabat Ibnu Abbas dengan sanad yang sahih dan disahihkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, begitu pula disahihkan oleh Imam Ad-Darqutni, dan pada ulama di kalangan muasirin disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, barang siapa idza nudiya lis-salati falam yajib fala salata lahu illa min udhr. Barang siapa yang dipanggil untuk melaksanakan salat dan dia tidak datang, maka tidak ada salat lagi baginya kecuali orang-orang yang mendapatkan udhur. Barang siapa yang dipanggil untuk melaksanakan salat dan dia tidak datang, maka enggak ada salat baginya kecuali orang-orang yang mendapatkan udzur. Maksud dari enggak ada salat di sini, enggak ada salat yang sempurna bagi dia. Enggak ada salat yang sempurna. Karena kenapa? Dia mendapatkan dosa meninggalkan salat berjamaah. Dan sekali lagi salatnya sah. Dan ini adalah pendapat yang rajih, bahwasanya salat jamaah ini hukumnya wajib aini, kecuali orang-orang yang memiliki udzur seperti sakit tidak mampu untuk ke masjid, atau dalam keadaan peperangan, atau dalam keadaan genting, atau naam dalam keadaan apa? Musafir. Naam, tidak mampu melaksanakan salat berjamaah dalam keadaan yang gawat darurat, sebagaimana yang kita lalui di negeri Yaman ketika orang-orang Syiah Ar-Rafidah menyerang Ahlu Sunnati wal Jamaah. Banyak di antara kaum muslimin sampai takut keluar menuju masjid. Nah, takut adanya apa? Roket-roket atau bom-bom yang diserang oleh orang-orang Syiah kepada kaum muslimin. Maka dalam keadaan genting terkadang seorang mendapatkan udzur untuk tidak sholat berjamaah. Adapun dalil yang pertama tadi, yang dikatakan bahwasanya sholat berjamaah itu lebih 27 derajat daripada sholat sendiri, maksudnya di sini pahala sholat berjamaah lebih banyak, dan pahalanya orang sholat sendiri satu dan mendapatkan apa? Dosa karena meninggalkan sholat berjamaah. Jadi dalil yang di atas tidak bisa dijadikan sebagai hujah bagi orang-orang yang mengatakan kalau sholat berjamaah ini hukumnya sunnah. Datang waktu azan. Nah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah ta'ala kita akan memulai memasuki permulaan kitab pada dars yang akan datang. Ila huna walhamdulillah.